Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. عن عمر بن عبد العزيز سانغ عمر بن عبد العزيز ana sedene Umar bin Abdul Aziz iku kan ana sapa Umar bin Abdul Aziz ana iku khalifatan dadi khalifah makalan ana sapa Umar bin Abdul Aziz iku minaz zahidina golongane wong kang padha zuhud. Umar bin Abdul Aziz iku sijine khalifah sing termasuk khalifah sing zuhud. Fakolat mongko mat, kolat matur lahu maring Umar bin Abdul Aziz. Sopo jariah tuh jariah yang Umar bin Abdul Aziz. Yaman ing dalam siji dino. Ya Amiral Mukminina, ya Amiral Mukminin, hei pemimpin wong-wong sing padha iman. Ini setune kula iku ra'aitu sumerep kula ru'yan ing impen ngajibatan kang gumunaken. Suwe jeneng dina jariyae utawa budak wadone iku matur, "Duh Amirul Mukminin, kula niku sumerep tenggen ngimpi suwe jeneng perkawis sing gumunken." Fakula ngendika sapa Umar bin Abdul Aziz, "Ma iku apa ra'aiti awaruan ira atau ra'aiti weruh sapa sira?" Kolat matur sapa jariah, ra'aitu sumerep kula al-kiamata ing dinten kiamat. Kot komat kang teman-teman jumeneng apa kiamat. Ahusira lan dikumpulake sapa annasu menungso. Wanusibalan wos dipasang apa al-mizanu timbangan. Mudalan wos didawake apa asiratu wat ngalah yang atasin neraka. Jauhlan podo teko sopo menungso awalan yang dalam kawitane bin Abdul Malik bin Marwana kelan Abdul Malik bin Marwan. Makalulan podo ngucap lahu maring wong-wong mau lahu maring Abdul Malik, "Okbur liwato siro min halaseng iki wot." Kalama wadengah mongko bareng nyelehake sopo Abdul Malik kodamahi ing dramaan luruneng dheweke ngalasirati ing ngantese wot. Wara dalan ngarepake sapa Abdul Malik ayam sia ing ento mlaku sapa Abdul Malik. Fama masa mongko ora bisa mlaku sapa Abdul Malik min khutwatin saking sak jangkahan. Khutwatin utawa rong jangkahan ila sakota kejaba tiba sapa Abdul Malik finare ing dalem neraka. Nanti negrin Abdul Umar bin Abdul Aziz ndangu marang jariah mau sing tak delok nang nggon ngimpimu ki apa. Anjur jariah mau matur, "Kula niku tenggen ngimpi niku weruh kiamat niku pun terjadi." Anjur menungso-menungso niku digiring, anjur timbangan nggih pun dipasang, anjur sirat utawa wat utawa titian utawa jembatan iki wis didhawake digelar. Anjur wong-wong niku do mriku, sing pertama niku Abdul Malik bin Marwan. Anjur wong-wong do kandha ada yang Abdul Malik mau. Iki saiki kowe liwato kene iki. Nalikane Abdul Malik bin Marwan niku ndeleh ke dramaan lorone nenggen wat mau lan dheweke ajeng wat niku wau dheweke niku mboten melampah sak jangkan utawa rong jangkan kejaba dheweke niku kecemplung tiba ning neraka. Sumajaku mongko nitaka sapa Nas bibnil Walid bibnihi kelawan putrane Abdul Malik wal walidi bening Abdul Malik ya Walid bin Abdul Malik. Maka ngucap sapa nungsa ok berliwata sira. Fama wadunga kota mau ngala sirat illa wako ngafinnar. Anjur barniku wong-wong niku anjur ana rombongan meneh wong tekan. Anjur apa kuwi jenenge? Barniku terus ana si anake Abdul Malik bin Marwan yaiku Walid bin Abdul Malik. Anjur wong-wong do kondon. Wis saiki gak liwaton. Anjur si Walid bin Abdul Malik mau ndelehke sikile neng wat mau kejaba dheweke ya kecemplung neraka. Makana lan ana sapa al khulafa'u khalifah kulum ya sakabehane khalifah iku misla dalika sepadane mengkono. Kabeh khalifah niku kabeh kejadiane ngaten niku. Sumaja umangka nuli teka sapa manungsa bikak lan sira ya amiral mukminin. Falamma qalat mongko nalika matur sapa aljaratu jariyah dalika emun malkur. Soha mongko jerit sapa Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz sehatan lan ceritan. Matur balan bolak-balik atau pingsatan itiraban lan bolak-balik satidan kang banget kasamangi kaya iwak fisabaki ing dalam jaring. Wajah lan tumandang sapa Umar iku ya tribu mukul sapa Umar biraksi klan sirai dheweke ardan ing bumi wajidaran lan tembok wal jariah tu utai jariah iku tasihun jirin-jirin sobat jariah. Terus si jariah mau kondo banjur barniku niku kula weruh jenengan duh amiral mukminin. Nanti khalifah-khalifah kabeh niku lan niku pun khalifah Islam gitu. Khalifah atau sultan ngene. Kabeh iki do kecemplung neraka. Kabar niku terus kula weruh jenengan. Nah nalikane jariah mau matur ngono kuwi, Umar bin Abdul Aziz langsung jerit. Njur blingsatan kaya iwak ning jaring. Njur dheweke niku Umar bin Abdul Aziz niku nutok-nutok ke sirai neng bumi lan neng tembok. Wal jariah tu tay jariah ikutasi unjirin-jirin sawat jariah watakulang ucap sawat jariah. Wallahi demi Allah ro'a itu sumerup ingsun anakan setunai panjenengan iku fil jannati indam suarga wajah wastalan sakit liwat panjenengan asirata ing wat saliman halai selamat. Banjur jariah mau jeren-jeren karo matur demi Allah kula niku sumerep jenengan niku ten swarga jenengan saged ngliwati sirat wau kanthi selamat. Falam yasma' mongko ora krungu sapa Umar kalam ha ing gunungane jariah min itirafi saking bolak balike Umar. Ning Umar bin Abdul Aziz ora krungu ature jariah mau. Kalau masakan mongko nalika wis anteng apa itrafu bolak-balik ing Umar wajaduhu mongko nemu sapa para manungsa ing Umar kot mata hale teman-teman mati sapa Umar. Nah nalikane blingsatan mau wis rampung wong-wong wis nemokke nek Umar bin Abdul Aziz iki wis sedo. Iki Umar bin Abdul Aziz itu khalifah ning ya wali ngoten. Jadi saking wedine kabeh khalifah padha nyempung neraka. Terus kula-kula jenengan terus langsung jerit-jerit saking wedine. Nyeru si jariah mau wis matur bengok. Kula niku demi Allah kula weruh jenengan ibu swarga jenengan saged ngliwati sirat wa kanthi selamat. Wis ra krungu. Blingsatan nalika wis ora blingsatan jebulane wis sedo. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti memang khalifah-khalifah saat durunge Umar bin Abdul Aziz niku ya udah nyemplung neraka nek menurut impene niki. Nah bin Abdul Aziz niku nalika sedo niku putrane iki ora entuk warisan, ora nduwe warisan apa-apa, padahal khalifah, padahal raja. Bismillahirrahmanirrahim. Andene saiki do rebutan dadi raja. Wala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya gitu, bundeli sapa asyaitanu setan. Ngala nasiyati raksi ahati kemengatasi mbun-bune sirai siro kabeh siji niro kabeh idhua ing dalam waktune utai ahad iku naimun wong kang turu salasa ngukodhin lan telu pira-pira bundelan faida stai kondo mungko nalika nglilir sapa ahad wadah karo mungko nyebut sapa ahad ismallahi ta'ala ing asmane Allah ta'ala in halat mongko udar apa muktatun bundelan wahidatun kang siji ngaida tawandu'a mongko nalika ngudu sopahat in halat mongko udar apa muktatun bundelan saniatun kang kaping loro suma ida sholat mongko nalika sholat sopahat in halat mongko udar apa muktatun bundelan salisatun kang telu fasbahka mongko mong iso-iso sopahat nas yatan hale terengginas wa illa lan lamun orang lilir bala mongko nguyui sapa asyaitanu setan fi idunai in dalam kuping lorone ahan kata fil miskat dipun ngendikaken Kanjeng Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam nate dawuh yak tak itu syaitan ngalana siyati roksi ahadikum idhuwa naimun salasa ngukotin setan niku mbundeli utawa apa ya mbundeli naleni nang bun-bun sirae salah sira nalika dheweke iki turu nalika salah sira turu nalika masing-masing kamu itu tertidur ahadikum iki maksudnya masing-masing kamu no, salah satu di antara kalian iki maksude setiap kamu. Nalikane dheweke turu kanthi telung bundelan, telung talenan. Fa idza staqadha fa dzakara ismallahi ta'ala in halat nuqdatun wahidatun. Nalikane wong mau tangi njur nyebut asmane Gusti Allah talis bundelan tali neng bun-bun mau ucol siji semua idata doa inhalat ngukdatun saniatun terunjur nalikannya dae tangi terus wudu nalikannya dae wudu bundelan sing nomor loro ya ucol semua idata sholat inhalat ngukdatun salisatun fa'asbah nasyatan nalikannya dae sholat bundelan sing nomor telu agak ucol banjur dheweke esok-esok iku kanthi terengginas kanthi apa bergairah wa illa bahala syaitan fi idunai nek ra tangi tangi telat saat subuh telat iki pancen setan iki nguyui kupinge ngono nah, kupinge dikurek-kurek aja lambene kok di saiki kabeh wong turu niku nek tangi iki pancen abot sebabe napa nek nggo ibadah lho awalnya tahajud, awalnya salat subuh ini mesti abad, tapi apa panjang nanti kalian jadi sekarang dibundeli telung bundelan ini kan bun-bune ini namun yang ngelirnya terus moco alhamdulillahiladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilahi nusur atau moco apa saisannya alhamdulillah menyebut asmane Allah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullah sa'arfe ini njur barku ini njur mayu wudu mana tuh wudhu wis wudhuwe isih ana sing anu. Isih ana bundelane njur nggo salat. Ngono lho, ya gek ojol tenan, ngono. Ngider. Ora wudhu engko sik dengkas ngono terus malah ngimpi tangi jek. Lah mau esok niku ngimpi tangi rumangsa iku wis wudhu wis salat bareng ndres bareng. Ngono wae cegaki weh iki rong tangi ta jeblane iki. Ya arang kosek wedhek lekas. Sik. Ya biasanya ngatane kita karang itu nek ngliler kita gregah anu langsung nyebut asmane Allah. Terus langsung mlayu wudu ngono. Wudu ini harus sempurna yang nganggo sikatan, nganggo gosok gigi, nganggo siwakan iki ilang antuke. Nganggo salat. Salat sunat nek urung subuh. Nek subuh ya urung kamat ya salat sunat sik. Subuh wis kamat ya wis langsung salat wajib. Neng nek nggo nyambut gawe iki tangi ki ora anu, ora abot padahal. Ndi Kang Senan jam 3:30 esok arep didumi bathi, ngono kuwi mbok le turu jam 3 e. 3:30 gregah. Arep didumi bathi jek mlayu, ana ta? Utawa jam 2 ana Liga Champion nek samu. Gregah ngono kuwi ya iso. Barang masalah iki ora arep ngibadah ta nek ngibadah pancen ya. Setane gose sene skamat. Sene tenka skamat, sene entuk sarokangat, entuk sarokangat. Sene tahiyat akhir, tahiyat akhir. Selah ngomah. Ayo ngedati terus, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah, idza kana tatani tramu apa awalul laili kawitane bengi nada mengundang-undang sapa menatin wong kang undang-undang minta dengar sisa geng dhuwure ngaras ala eling-eling liyakum becik ngadeg sapa al-ngabiduna wong kang padha ngibadah aku menapa padha mongko padha ngadeg sapa ngabidun sedulur padha salat sapa ngabidun maing barang sak kang ngersake sapa Allah Allah. Sumayu nanti mongkon nuli undang-undang sapa menati nuwun undang-undang fi santri lelen dalam separone bengi. Ala eling-eling yakum becik ngadeng sapa al khaifuna wong kang padha wedi. Alladina ya wong akeh nyati luna kang padha ndawake sapa alladin ya mau ing ngateke alladin fi salat ing dalam salat ila sahari temengko ma waktu sahur. Ayo diindekrien. Ngendikane Imam Al-Ghazali rahimahullah nalikane kawitane bengi iku saka ngisore ngaras iku ana malaikat sing undang-undang sing pengumuman becik ngadeka becik salata para ngabidun wong sing ahli ibadah. Banjur para ngabidun iku do ngadeg do salat sesuai karo apa sing dikersake Allah. Banjur ana pengumuman, setelah itu ana pengumuman nalikane bengi wis separo. Becik do tangi wong sing padha khaifun. Wong sing padha wedi nang kersane Allah yaiku wong sing padha ndawake salate, padha ndawake ngadeke nek ing nalika salat tumeka maring sahur. Sumayunati mongkon undang-undang sapa menatin wong kang undang-undang ala eling-eling liakum becik ngaten sapa almustaghfiruna wong kang padha nyuwun ngapura wa kumuna mongko padha ngaten sapa mustaghfirun wa astaghfiruna mongko padha nyuwun ngapura sapa mustaghfirun wa ida tangan-tangan ketinggal apa al-fajr fajar yunati mongko undang-undang sapa menatin wong kang undang-undang ala eling-eling liakum becik ngaten sapa al-ghafiluna wong kang padha lali wa kumuna mongko padha ngaten sapa ghafilun min firasim sanging asure ghafilun kalau mau tak kaya pira-pira wong kang padha mati yang siruna kang tangi sapa maut ning kuburim sae pira-pira kubure mati jur nalikane bar kuwi bar separo bengi ya terus sak protelone bengi ana pengumuman ne becik wong sing padha njaluk ngapura iku padha tangi ya njur datangi njur-njur ngapura. Nalikane fajar wis njedul, subuh wis njedul ana pengumuman meneh, becik do tangi wong sing do lali. Iki salat subuh tepat wis eh diarani lali sih karo Imam Al-Ghazali. Njur do ngadeg saka peturane kaya wong mati, tangi saka ngalam kubur. Iki salat subuh tepat wis eh dilokke ngono. Isih ghafilun wong sing lali ya gak dhewe. Walidalan jare madkur ausa wasiat sapa Luqmanu Luqman ibnahu ing anake Luqman wa qalan ngendika sapa Luqman ya bunaya ya anak lanang cilik ingsun la takon aja ana sira iku nak iman wong kang turu wadah iku hale utawi jago iku yunadi undang-undang apa dek bil ashari ing dalam waktu sahur wa anta hale utawi sira iku nak iman wong kang turu mula Luqman al-Hakim niku salah setunggaling nabi nah dudu rasul yang ceritake kesalahan kan Quran wasiat marang putra kakunge duh ngger anakku aja pisan-pisan kowe dalam keadaan turu kamangka jago ki ngundang-undang nalika waktu sahur kaya kowe isih tuku ki aja kowe jago kluruk kae nek iso ki sadurunge jago kluruk kowe wis tangi aku pancen ya kudu ning ngaten sak sak jam sak durunge subuh ngene. Iki raja Fat kae, kuwi raja lho. Ada iki kalah berarti raja. Raja raja Fat kae mbiyen raja Fat wa raja Abdullah itu. Jadi setiap sejak kecil itu punya kebiasaan minimal itu bangun 1 jam sebelum waktu subuh. Ngono. Jadi adzan pertama nek ning Mekah ngono kan kira-kira sak jam sak durung subuh ana adzan. Adzan iki apik banget nang Mekah nang Madinah. Nek nang Madinah apik-apik, nek nang Mekah kan adzane ono sing apik ono sing elek. Ning adzan pertama itu mesti apik banget tur lagune apik banget. Nek nggugah tangi, terus kok sak jam karo tengah jam age adzan subuh. Nah. Pancen sing apik ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala andika sapa Asy-Syaikh Muhyiddin bin Al-Arabi. Ibnu Arabi. Qudisa sirruhu ngalekan atapa ana sira min qiyamil laili sangking qiyamul lail. Bimalan barang yuzilu kang ngilangake apa mang angkasaing sira ismal ghaflati ing jenenge lali. Wa aqalla dalika utai luweh sithik-sithike mengkono-mengkono kiyam lan iku bingas riayatin kelawan 10 pira-pira ayat ae fi salat itu saya dalam waktu salat. Syekh Muhyiddin bin Arabi Ibnu Arabi qudisa sirruh iku ngendikake ngendika sira biasakno salat wengi supaya salat wengi iku ngilangi saka awakmu julukan ghaflah. Jadi ben kowe iki ora sebutane ghaflah, ngendikane Syekh Muhyiddin bin Arabi, iki biasane salat wengi. Sebab salat wengi iku sing ngilangi gelar ghaflah emang. Nah, sithik-sithik salat wengi iku kanthi 10 ayat. Maksudnya nang kon salat iku ya 10 ayat ya. Amang gak mamanta 10 ayat. Fatihah ya 7 ana utawa nek sing ditung liyane Fatihah ya berarti ya apa maca apa Al-Hakumut ya 10 ayat atau Al-Hakumut mungkin pirang ayat asal Al-Hakumut. Engko tambah apa inna atau inna ya 10 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan kaya mono ngendikane Syekh Muhyiddin ngan Abdillah bin Amrin Ibn Al-As saking Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhu ana setune Abdullah iku kala ngendika sapa Abdullah kala ngendika sapa Rasulullah alaihi salatu wasalam Rasulullah alaihi salatu wasalam man sapa wae koma kang ngadeg sapa wong dengan sri ayatin kan maca 10 pira-pira ayat wis salat ing dalam salat lam yuktab mongko ora ditulis sapa man minal ghafilina sange wong kang padha lali pamanan sapa wonge koma kang adus wong bimaatin kan maca 100 ayat kutiba mongko ditulis sapa man minal qanitina saking golongane wong kang padha manut-manut pamanan sapa wonge koma kang adus wong bi alfi ayatin kan maca 1000 ayat kutiba mongko ditulis sapa man minal mukasirina sayung golongane wong kang padha ngekah-ngekahke sawaban ing ganjaran wawa taiman iku kaman kaya wong tasadakang sedekah sawang bisa ngi alfi dinarin kelan waktu 70.000 dinar. Ada fi zubdatil wangidin. Kaya sing ditinggalke Syekh Muhyiddin bin Ngarobi, Abdullah bin Umar bin Ngamrin bin Al-Ngasr radhiyallahu anhu, ya ngendikake nek Rasulullah alaihi salatu wasalam nate dawuh, man qama bi ngasri ayatin fi shalah lam yuktab minal ghafilin. Sapa sing ngadeg maca 10 ayat ning nggon jerone salat, dheweke ora ditulis sebagai ghafilin. Sapa waman koma bimi atin kutiba minal konitin, dan sapa wae sing ngadeg salat maca 100 ayat ditulis sebagai konitin, wong kang padha manut tongat. Waman koma bi alfi ayatin kutiba minal mukasirin sawaban, wahua kaman tasodako bisab ngina alfi dinarin. Sapa wae sing ngadeg salat kanti sewu ayat, nah dheweke termasuk digolongke wong sing ngukah-ngukahke ganjaran. Nah, wong mau kaya wong sing sedekah 70.000 dinar. 70.000 dinar ya mungkin 7 miliar nek cara saiki. Di ya minimal iku nek tahajud maca 10 ayat. Nah, masalah iki le maca ya sing bener ngeten to dadi niki Fatihah ya bener, wacane salat ya bener, awalnya bener, kalau ya dikelingan anu yang ngendikane Pak Ki Katib ya tau ngendikake. Ya ono wong tuwa sregep banget tahajud nih ya kuwi wudune salah, salate ora iso maca, Fatihah ya ora jedak. Lah ya kuwi ngono iki ya piye tisan. Ya ngono iki setan ra nggodha kuwi. Tahajud wong ngono kuwi masalah apa ya mung ranggo ilmu. Ngaji ya gemang ae to padan. Mukae ta li tahajud ngantek bathuk iteng ae. Ra cedhak apa-apa. Dari segi ra cedhak apa-apa ae dhewe aja ngantek tiru. Ning dari segi dheweke le tahajud ki awake dhewe ya kudu piye carane masuk karo wong bodho kalah. Nah wong bodho ra digodho setan ya. Nek kula kan digodho setan. Nah, berarti kowe ra setan kalah. Mboten kalah-kalahan wong kanca. Ya tidak harus tidur dulu, yang penting anggere tengah malam wis jam 1, jam tengah 1 wis jam 12 ya. Rakyat tang rokangat iki salat sunah atau syukur tolong rokangat. To minimal iki sak durunge turu ana iki salat. Apa iki? Witir tolong rokangat tolong rokangat puasa rokangat lima rokangat sementing ganjil. Nah syukur-syukur tengah wengi kok tangi meneh sanat meneh boleh mancing ya jam setengah siji ya guys separuh bengi lah ya salat sunat tolong rokangat udah gitu kan guys. So jam loro jam telu jam loro jam siji ar mancing kok salat sik tolong rokangat baru kuwi mancing padane ngono padane ro kamu kles nah. Mongkol arep mancing ke subuh, nah ini tengah malam gitu loh. Baik-baik bar jam 12. Sing apik iki turu sik, ngono to. Sing apik iki turu sik. Nah, turu sik kan abot, nah itu. Nah, kuwi yo ora kudu turu sik, nek rung turu ning setengah wengi iki ora apa-apa salat qiyamul lail. Dibiasake ngono gitu. Nek nyangil tangi malah sak durunge turu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.